السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى dalam kitabnya Syiar Alam Nubala menyebutkan riwayat dari Layth bin Sa'ad dan yang lainnya. Mereka mengatakan kataba rajulun ila ibni Umar an iktub ilayya bil ilmi kullih. Ada seorang laki yang meminta kepada Ibnu Umar untuk menuliskan seluruh ilmu. Ini adalah permintaan yang sangat sulit, bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma disuruh untuk menulis seluruh ilmu. Dan kita sangat tahu bahwasanya ilmu sangatlah luas, ilmu agama sangatlah banyak. Namun bagaimana cerdasnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan keluasan ilmunya, maka dia menjawab suatu jawaban yang indah. Fakatabi ilaihi, maka Ibnu Umar pun menulis kepada laki tersebut dengan berkata, innal ilma kathir, sungguhnya ilmu itu banyak. Walakin, akan tapi, ini istata'ta antalqallaha khafif al-zahar min dima'il muslimin khamis al-batan min amwalihim kafal lisan an a'radihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Kata Ibn Umar, ilmu ini sangatlah banyak, tetapi jika kau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi engkau tidak menumpahkan darah kaum muslimin dan perutmu kosong dari memakan harta kaum muslimin, dan kau menjaga lisanmu dari harga diri kaum muslimin, serta engkau melazimi ya jamaah mereka, faf'al, maka lakukanlah. Empat perkara yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan ini telah meringkas seluruh ilmu agama ini. Itu seorang berusaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tidak menumpahkan, tidak melukai darah kaum muslimin, dalam kondisi tidak memakan sama sekali harta kaum muslimin, dan menjaga lisannya untuk tidak menjatuhkan harga diri kaum muslimin, serta melazimi jamaah mereka, maka dia telah bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang terbaik. Dan inilah wasiat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya darah kalian, sungguhnya harta kalian, dan sesungguhnya harga diri kalian haram bagi kalian, tidak boleh dilanggar. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh diambil, harga diri tidak boleh dijatuhkan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hunna arba, sungguhnya ada empat perkara yang harus diperhatikan. Alla tusyriku billahi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Wala taznu wala tasriku, dan janganlah kalian berzina dan janganlah kalian mencuri. Ini berhubungan dengan hak-hak para hamba. Oleh karenanya seorang tatkala hidup di atas muka bumi ini, dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Tetapi jika dia toh harus bermaksiat, maka jangan sampai dia bermaksiat berhubungan dengan hak-hak kaum muslimin yang lainnya. Dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dituntut oleh kaum muslimin lainnya di akhirat. Dan ingat, di antara hak-hak kaum muslimin yang sangat besar, dosa-dosa yang sangat besar adalah yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah, dan berkaitan dengan harga diri. Oleh karenanya seorang berusaha keluar dari dunia ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Inilah kesimpulan ilmu dari seluruh ilmu agama yang telah diwasiatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga kita bisa mengamalkannya.